Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Adabuz Zifaf fi Sunnah Al-Mutahharah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu taala. Kita sampai pada poin yang ke-29. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wujubu ijabati da'wati, wajibnya mendatangi undangan. Dan wajib bagi orang yang diundang untuk hadir. Wafihi hadisan, dan dalam masalah ini ada dua hadis yang membahasnya. Yang pertama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fakul ani, bebaskanlah tawanan, datanglah undangan, dan besuklah orang yang sakit. Diatkan oleh Bukhari dan lainnya dari Abu Musa al-As'ari. Yang dimaksud dengan fakul ani di catatan kaki nomor 1, merdekakanlah dia dari tangan musuh dengan membayar tebusan berupa harta atau lainnya. Kemudian yang kedua adalah, idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha urshan kana au nahwahu. Jika salah satu kalian diundang ke acara makan, maka hendaklah datang. Baik itu walimatul urus, acara makan karena pengantin, ataukah yang lain. Wa man lam yujib da'wata faqad asallaha wa rasulahu. Siapa yang tidak mendatangi undangan, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Demikian juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan tambahan yang kedua adalah riwayat Abu Ya'la. Tambahan yang kedua, apa tambahannya? Memalam yujib da'wata faqad asallallaha wa rasulahu, dan sanadnya sahih. Sebagaimana penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar di At-Talkhis. Wakadzalika, demikian juga diatkanlah Abu Uwanah dalam sahihnya sebagaimana di Fathul Bari. Wala hasyahidun min hadisi Abu Hurairah, dan ada penguat dari jalur Abu Hurairah, takut dan makoriban, yang baru saja lewat. Kemudian wafihi dalilun ala wujubil ijabati. Dalam hadis ini terdapat dalil wajibnya mendatangi undangan, li'anna la'isyana layutlaku illa ala tarkil wajibi. Karena istilah maksiat hanya ditujukan kepada meninggalkan kewajiban atau mengerjakan hal yang haram. Demikian penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Maka jadi dalil wajib adalah wa man lam yujib ad-da'wata faqad asallaha wa rasulahu. Ini ada kata-kata dia dinilai bermaksiat dan tidaklah disebut maksiat orang yang tidaklah disebut maksiat kecuali orang yang meninggalkan kewajiban atau menerjang hal yang haram. Demikian juga kalimat perintah falyatiha, maka adalah dia mendatanginya. Dan perlu diketahui bahasanya pendapat Al-Albani wajibnya mendatangi semua undangan makan, baik itu urus ataupun yang lain, baik walimatul urus atau yang lain, menimbang tadi tambahan yang kita baca, falyatiha urusan kana au nahwahu, maka hendaklah dia datang, baik itu walimatul urus ataukah bukan, maka yang digarisbawahi ataukah bukan. Kemudian perintah di sini dimaknai dengan perintah wajib, Sehingga beliau berpendapat semacam itu. Asalkan itu acara walimah, acara makan, maka walimatul urs ataukah yang lain wajib datang. Sedangkan jumhur ulama membedakan antara walimatul urs dan bukan walimatul urs. Yang walimatul urs yang wajib datang, adapun walimah-walimah yang lain maka tidak wajib datang. Sekedar dianjurkan. Kemudian al-ijabatu walau kana shaiman, mendatangi undangan walimah meskipun dalam kondisi puasa. Karena yang wajib adalah datang dan bukan makan. Yang wajib adalah datang dan bukan makan. Makan hukumnya mustahab. Maka yang baris sepatutnya seorang itu mendatangi undangan meskipun dalam kondisi berpuasa, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah satu kali diundang pada acara makan, falyujib, maka hendaklah dia datang. Jika dia keadaan tidak berpuasa, maka hendaklah dia berpuasa. Jika dia dalam keadaan berpuasa, falyusalli, yakni addu'a, maka hendaklah dia rajin-rajin berdoa. Dan sholat dalam bahasa Arab makna dasarnya adalah doa. Di catatan kaki falyusalli artinya falyada'u, maka hendaklah dia berdoa, sebagian ditafsirkan di akhir hadis min ba'di riwayat, dijelaskan oleh salah satu perawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Kemudian al-iftar min ajli da'i, membatalkan puasa min ajli da'i karena orang yang mengundang. Atau sebelumnya berkaitan dengan wa in kana sha'iman falyusalli, jika dalam kondisi puasa maka hendaklah dia yusalli. Di sini kita mengacu pada tafsiran sebagian perawi, bahasanya salat di sini adalah salat secara bahasa yaitu doa. Dan perlu diketahui ada juga ulama yang memaknai dengan makna syar'i, salat di situ ya salat sungguhan. Sehingga maknanya jika dia berpuasa sampai ke tempat acara walimah, maka adalah dia tanya pada sahibul hajat, musola, kamar tempat, kamar, tempat sholat di sini sebelah mana? Biasa kalau mungkin perempuan kalau enggak ke masjid sholat di situ sebelah mana di sini? Oh sebelah sana, maka adalah dia sholat dua rakaat di tempat itu. Karena falyusalli. Ya, maka pendapat kedua ini mempertahankan maknanya secara syariat. Maka perlu tarjih sebenarnya. Ada di sini sampaikan di catatan kaki bahasanya falisali dimaknai dengan adu'a itu adalah mimbak dirwat, sebagian tafsiran dari sebagian perawi. Dan membatalkan puasa demi orang yang mengundang. Walau dan boleh bagi orang yang diundang untuk membatalkan puasa jika puasanya mutatawian fisyamihi, puasanya adalah puasa sunnah. Walasyama lebih-lebih idha alaha alihidai, jika pengundang itu merengek-ngerengek untuk supaya ikut makan. Nah, sampai dirayu-rayu, ayolah makan. Ini tidak mesti setahun sekali ketemu pakai acara makan-makan. Dalam masalah ini ada beberapa hadis. Yang pertama, idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib, jika diundang salah satu kalian untuk acara makan, maka adalah dia hadir. Fa in sya'a, jika dia mau dia boleh makan, jika dia mau boleh juga dia tidak makan, tapi yang penting hadir. Hadis ini dia hadis ini diriatkan oleh Muslim dan Ahmad. Dan ada kutipan perkataan An-Nawawi, qala An-Nawawi in kana sawmu naflan wa syaqqa 'ala sahibi ta'am sawmuhu fal afdal al-fitr. Jika seorang itu dalam kondisi salat sunnah, puasa sunnah, kemudian sahibu ta'am, orang yang punya acara itu merasa keberatan jika dia berpuasa, maka yang terbaik al-afdal adalah tidak ikut berpuasa atau membatalkan puasa. Kesimpulan semacam ini juga disampaikan oleh Ibn Taimiyah di Majmu' al-Fatawa. Maka orang datang ke acara walimah boleh jadi puasa wajib dan boleh jadi puasa sunnah. Kalau puasa wajib, ya sudah. Tidak boleh dia batalkan, tidaklah dia berdoa. Mendoakan orang dan mengucapkan selamat setelah itu pulang. Jika puasanya puasa sunnah, maka ini. Maka jika dipaksa-paksa oleh sahibul hajat, ya, maka yang terbaik adalah makan. Jika tidak, maka tidak. Kemudian yang kedua adalah hadis yang kedua, as-sa'im al-mutatawwi amiru nafsihi. Orang yang puasa sunnah itu adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Jika dia mau, jika dia bisa berpuasa, jika dia mau, bisa dia tidak berpuasa. Hadis yang diatkan oleh Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra dari Abi Hurairah, dari Abi Shalih, dari Muhani' marfu'an. Al-Hakim mengatakan sanadnya sahih, disetujui oleh Adz-Dzahabi, dan benar apa yang dikatakan oleh keduanya. Ada perdebatan yang agak panjang tentang status hadis ini. Tadi Al-Hakim mengatakan sanadnya sahih, disetujui oleh Dzahabi. Al-Albani mengatakan benar perkataan keduanya, karena Samak tidak bersendirian meriatkan hadis ini, karena juga diriatkan oleh Syu'bah dari Ja'ad dari Ummu Hani. Kalau Subah mengatakan, aku katakan pada Ja'dah, apakah engkau mendengar dari Ummu Hani? Tidak. Telah bercerita padaku ahluna, keluarga kami, dan Abu Soleh, bekas budak Ummu Hani, dari Ummu Hani. Dan ada diatkan juga oleh Dharquthni dalam Al-Afrad, dan Baihaqi, serta Imam Ahmad dari Ibnu Demikian juga Ibnu Adi dalam Al-Kamil. Maka inilah jalur yang lain yang menguatkan jalur pertama. Ada juga sanad yang ketiga diatkan oleh Abu Dawud. Diatkan oleh Abu Dawud dari Yazid bin Abi Ziyad, dari Abdullah ibn Haris, dari Ummu Hani. Ini ada sanad kuat untuk cuma sekedar menjadi penguat. Sebagian dikatakan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi, sanadnya hasan. Maka catatan ini, Syu'aib Al-Arnaut itu punya polemik dengan Syekh Al-Albani. Syu'aib Al-Arnaut itu punya polemik dengan Syekh Al-Albani. Intinya Syekh Al-Albani seringkali menilai bahasanya takhid Syu'aib Al-Arnaut itu cuma copy paste takhid beliau. Ala kulli hal keduanya adalah dua ulama. Adapun polemik itu satu hal yang biasa, dan apakah itu plagiat ataukah tidak memang seringkali debatable. Ini kebetulan sama atau itu istifadah dari yang lain ataukah copy paste, itu kan apakah plagiasi. Ini itu agak-agak agak-agak karet juga. Ini istifadah ya, baca buku ini terus terinspirasi nulis, kemudian terinspirasi dari takhidnya. Ini satu hal yang seringkali ya agak rumit juga. Nah, ini sekedar dapat inspirasi, dapat bahan, ataukah memang plagiasi. Nah, beliau Syekh Shu'aib Al-Arnaout, namun Syekh Al-Albani masih menghormati, disebut dengan Syekh, menulis ta'liqan komentar untuk hadis ini di Sahih Sunnah Al-Baghawi. Shu'aib Al-Arnaout punya tahqiq untuk tahqiq untuk Sahih Sunnah Al-Baghawi. Demikian juga dalam Tahdhibul Kamal, ta'aqaba fihi, beliau mengkritik di komentar tersebut nilai sahih dari Al-Hakim dengan mengatakan bahasanya Abu Saleh Badam bekas budaknya Ummu Hanik dhaif mudallis. Dan beliau mengatakan, dan perkara ini jati diri Abu Saleh Badam ini tidak diketahui oleh Syekh Nasir di Adabu Sifat. Ya, maka dia mengira, Syekh Nasir mengira kata Shu'aib Al-Arnaout kalau Abu Saleh yang dimaksudkan Abu Saleh Basalah As-Saman Ats-Tsiqah, yang merupakan perawi yang tsiqah. Maka dia Al-Albani menyetujui Al-Hakim dan Dhahabi dalam nilai sahih yang diberikan oleh keduanya. Fa'akhto'a dan nisalah. Kemudian beliau panjang lebar mentarik hadis di atas tanpa faedah yang layak untuk disebutkan. Bukan penjelasan yang tidak signifikan. Dan dia berpegang teguh tentang dhaifnya hadis ini menimbang perselisihan. Perselisihan dalam sanadnya samad. Wa ghallathahu fi dzikrihi yaumal fathhi, dan beliau menyalahkan samad ketika menyebutkan hari penaklukan kota Mekah pada hadisnya tersebut, dan adanya perawi yang majhul dan perawi yang lemah. Dan sebagai jawaban untuk Shu'aib Al-Arnaout dan penjelasan kebenaran, kami katakan sesungguhnya prasangka yang dia nisbatkan kepadaku innahu min su'i dhannihi bi akhihi, karena gara-gara Shu'aib Al-Arnaout itu buruk sangka sama saya. Dan dia melakukan upaya yang telah dikenal fil kashfi, untuk membongkar an atharatin min atharati min atharatihi, membongkar kesalahan saudaranya yaitu dirinya, kesalahan Al-Albani. Wa ila fa fi siyaqi kalami, karena dalam rentetan perkataanku aku katakan bahasanya Abu Saleh itu adalah maula Ummu Hanik. Ala anna lam yakun dhalika madhkuran, seandainya itu tidak disebutkan secara tegas, maka pemula dalam ilmu hadis tahu hal itu, karena masuknya ini di antara para ulama. Maka apakah bisa dibayangkan oleh seorang yang objektif dan adil hal ini tidak diketahui oleh Al-Albani yang telah menghabiskan lebih dari separuh abad lebih dari 50 tahun untuk menekuni hadis. Dan Syekh Shu'aib mengetahui hal ini, betapa bertahun-tahunnya Al-Albani belajar hadis. Akan tapi aku mencocoki Al-Hakim dalam nilai sahih yang beliau berikan itu karena sejumlah jalur yang telah aku sebutkan. Dan kukatakan di jalur yang kedua, fahadi tukawil awal, tukawil ula, ini bisa menguatkan hadis yang pertama. Maka kata-kataku ini adalah tegas atau seperti tegas untuk mengatakan bahasa jalur yang pertama bukanlah jalur yang kuat. Dan aku telah menjelaskan kelemahannya di masa silam di kitab Sahih Abu Dawud. Adapun nilai dhaif yang diberikan oleh sahabat Al-Arnaud untuk hadis ini dari tiga jalurnya, yaitu jalurnya Abu Saleh, Ja'dah dan Yazid ibn Abi Ziyad, maka itu satu hal yang musalam diterima kalau cuma melihat satu persatunya sanad. Akan tapi kenapa beliau berpaling dari kaedah menguatkan hadis yang dhaif dengan mayoritas jalur-jalurnya? Idza khalat, jika terbebas dari orang yang teranggap dituduh berdusta atau sangat lemah, kemahuna sebagaimana dalam kasus ini. Lebih-lebih Al-Hafidh Al-Iraqi telah menilai hasan salah satu dari tiga sanad di atas. Ya, apakah kritik ini, bukankah ini adalah sekedar membela madhab ataukah ingin menonjol karena mukhalafah, karena menyelisih Al-Albani? Likaila layusha, supaya tidak tersebar luaskan darinya apa yang dikatakan oleh sebagian orang yang mengenalnya, dan itu ditunjukkan oleh mayoritas komentar-komentarnya. Bahasanya mayoritas penilaian hadis yang diberikan oleh Shu'aib Al-Arnaud itu dia ambil dari buku-bukunya Al-Albani. Kemudian jika cukup apa yang telah kami sebutkan tentang menjelaskan kesalahan Shu'aib Al-Arnaud dalam mendhaifkan hadis ini, maka telah kami sebutkan setelah matan syahid dan kawian, penguat yang kuat, yaitu dari jalur Aisyah dan semacam itu dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri yang akan disebutkan. Maka boleh jadi padanya terdapat sesuatu yang memuaskannya, memantapkannya dan membalikkannya kepada kebenaran, insyaAllah. Ya, maka di apa yang tadi kita baca terdapat faedah tentang dari sisi ilmu hadis, bahasanya hadis dhaif itu bisa menjadi kuat menimbang banyak jalurnya asalkan terpenuhi dua syarat. Ya, tidak ada yang mutaham bil kadzib, tertuduh bikin hadis palsu. Mutaham itu adalah orang yang telah terbukti membuat kebohongan di dunia manusia namun belum terbukti kalau dia membuat hadis palsu. Maka jika ada sejumlah riwayat memenuhi aturan ini, maka satu bisa menguatkan yang lain sehingga jadilah naik menjadi hasan li ghairihi. Ya, maka kembali ke matan, maka hadis yang kedua, Nabi katakan orang yang berpuasa sunnah itu pemimpin untuk dirinya sendiri. Jika dia mau, dia bisa berpuasa. Jika dia mau, dia bisa berbuka. Kemudian hadis yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, pada satu hari Nabi ke rumahku dan bertanya, apakah engkau punya makanan?" Ibunda Aisyah mengatakan, tidak ada. Kalau kemudian Nabi mengatakan, jika demikian aku berpuasa. Thumma marabi, kemudian beliau lewat di rumahku setelah hari itu, dan aku mendapatkan hadiah berupa haish, satu jenis roti untuk olahan roti. Fakhubatu lahu minhu, maka aku simpankan roti ais tadi untuk Nabi, dan beliau adalah suka dengan roti ais atau hais, maaf. Aku mendapatkan hadiah roti hais, lalu aku simpankan untuk Nabi, dan Nabi adalah penggemar roti hais. Maka aku katakan, wahai Rasulullah, sebenarnya kami mendapatkan hadiah roti hais dan aku telah simpankan untukmu. Maka Nabi kemudian mengatakan, dekatkan untukku. Aku tadi pagi itu berniat untuk berpuasa sebenarnya. Fa'akala minhu, kemudian Nabi makan. Kemudian Nabi mengatakan, sebenarnya permisalan puasa sunnah adalah semisal orang yang keluar yukhij min malihi sadaqah, mengeluarkan sedekah dari hartanya. Fa in sa'a, maka jika dia mau dia bisa tahan uang sedekah itu, jika dia mau bisa dia jika dia mau amdoha bisa dia sedekahkan, dan jika dia mau bisa dia pertahankan sehingga tidak dia sedekahkan. Dan kadang oleh Nasai dengan sanad yang sahih. Maka hadis ini menunjukkan kesederhanaan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sampai-sampai beliau cari makan ke tempat istrinya sampai enggak ada makanan. Ini. Kemudian hadis ini kan mulianya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau tanya enggak ada makanan, ya beliau diam saja. Atau bahkan beliau mengatakan fa inni shaimun, jika demikian aku berpuasa. Beliau tidak muring-muring, marah-marah, atau tindakan semacam itu yang dilakukan oleh sebagian suami. Ketika di rumah kok tidak ada makanan, maka marah-marah. Maka hadis ini menunjukkan betapa mulianya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau tidak marah-marah ketika di rumah tidak ada makanan. Malah itu jadikan kesempatan untuk beramal soleh, ya sudah puasa saja. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima hadiah dan beliau tidak boleh makan sedekah. Kemudian di sini kita jumpai Sama'il, salah satu hal yang bersifat pribadi tentang Nabi. Nabi suka roti hais. Roti hais itu gandum campur daging dengan ya nggak tahu menu tertentu atau cara masak tertentu. Kemudian hadis ini menunjukkan kemuliaan akhlak Ibunda Aisyah dapat hadiah hais ya disimpan untuk suami, ingat suami, nggak kemudian dihabiskan sendiri, namun ingat suami. Maka demikianlah seharusnya istri ingat suami, suami juga ingat istrinya. Enggak makan enak, lupa istrinya. Kemudian Nabi pada awalnya, awal paginya beliau itu berniat puasa, kemudian beliau membatalkannya. Sehingga ini dalil bahasanya orang yang puasa sunnah itu boleh saja membatalkan niatnya. Nah, setelah membatalkan maka poin berikutnya la yajibu qada'u yaumin nafli. Tidak wajib mengqada' puasa sunnah yang telah ditinggalkan. Maka tidak wajib bagi orang tersebut untuk mengqada' hari yang dia tinggalkan. Ada dua hadis dalam masalah ini. Yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan aku membuatkan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Nabi dan para sahabatnya. Falamma wudi'a ta'am, ketika makanan telah disajikan, ada salah satu rombongan yang Nabi bawa mengatakan saya berpuasa. Maka Nabi memarahinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'akum akhukum wa takallafa lakum, thumma qala lahu ini saudaramu telah mengundangmu dan telah susah payah bikin makanan untukmu, maka malah puasa. Tsumma qala lahum dan Nabi berkata kepadanya aftir, batalkan puasamu. Wa tsumma kanahu yauman in syi'ta, dan gantilah puasa sunnahmu itu, qadalah dengan hari yang lain jika engkau mau. Kalimat jika engkau mau menunjukkan tidak wajib. Bisa diqadha, jadi Senin puasa Senin Kemis batal ya karena undangan, ya nanti bisa diqadha hari Rabu misalnya. Ya dikatakan oleh Baihaqi dengan sanad yang hasan, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Asqalani di Fathul Bari. Dan dalil yang kedua dari Abu Juhaifahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Nih, maka di awal-awal Islam sebelum turun ayat warisan, maka di antara Nabi mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansar, dan ketika itu ya, betul-betul berlaku aturan sebagaimana saudara kandung. Ini hukum yang sudah mansukh. Ya, maka Nabi mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda. Maka datanglah Salman dalam rangka menjenguk saudaranya. Maka ternyata Ummu Darda mutabadzilah. Ya, pakaiannya adalah pakaian kerja, pakaian kotor. Di catatan kaki, ayiklah bisa badlah. Memakai badlah-badlah dalam mihnah pakaian kerja. Wal-murad, yang dimaksudkan bahasa Ummu Darda ini, tarikah meninggalkan memakai pakaian yang baik. Maka kemudian Salman mengatakan, masya'nuki ya Ummu Darda, apa kabarmu wahai Ummu Darda? Kenapa kok pakaianmu tidak terurus semacam itu? Maka Ummu Darda mengatakan, inna akhoka Abu Darda, itu loh saudaramu itu, Abu Darda, yakumulail, setiap malam isinya sholat. Wisumun nahar, giliran siang, isinya puasa. Tidak pernah mendekatiku. Kan? Aku tidak pernah disentuh oleh Abu Darda. Malam semalaman isinya sholat. Ya, kapan mau deketi istri? Siang puasa, ya kan berarti tidak pernah dijama. Maka Ummu Darda ini merindukan kasih sayang, kan? Kasih sayang dan belaian seorang suami. Ya. Walaysa lahu fi syai' min dunya haja. Itu saudara itu sudah enggak butuh dunia lagi itu. Butuhnya tinggal akhirat saja, salat sama puasa. Enggak butuh dunia. Faja'a Abu Darda, maka setelah itu datanglah Abu Darda, farahaba bihi, dan dia tarhib menyambut Salman. Masyaallah, atau gimana kabarnya Mas? Dan seterusnya lah. Memberikan sambutan yang hangat. Setelah itu qoroba ilaihi ta'aman, karena ini tamu, meskipun saudara sendiri ya tetap tamu. Qoroba ilaihi ta'aman, maka Abu Darda menyuguhkan makanan untuk tamunya. Maka Salman mengatakan, ayo ikut makan. Abu Darda mengatakan, saya sedang puasa. Maka Salman mengatakan, aksam tu alaika, aku bersumpah, aku bersumpah demi Allah, alaika padamu, la tuftironna, batalkan puasamu. Kalau Abu Darda tidak membatalkan puasa, ya Salman kena kafaroh, kena kewajiban bayar kafaroh sumpah. Maka ini minta, nyuruh makan, maksa, pakai sumpah. Kalau kamu tidak laksanakan, saya susah. Harus dapat kena kafarah sumpah. Maka kemudian Salman mengatakan, aku tidak mau makan sampai kamu makan. Fa'akala ma'ahu, akhirnya Abu Darda pun ikut makan. Batalkan puasanya. Dalil bolehnya batalkan puasa sunnah. Tuma bata ingdah, kemudian Salman tu nginap di rumahnya Abu Darda. Falam maka namina lail, maka tatkala awal malam. Ini habis isya, mungkin boleh jadi sudah ditemani, kemudian sudah tidur. Maka Abu Darda melihat kayaknya Salman sudah tidur. Maka dia mau sholat malam, mulai jam sholat malamnya, di awal malam, mungkin jam 9 sudah mulai mau start sholat malam. Maka Abu Darda ingin ayyakuma untuk melaksanakan sholat, maka dilarang oleh Salman. Waqala lahu, Salman berkata kepadanya, wahai Abu Darda, badanmu itu punya hak. Tuhanmu juga punya hak. Walidhayfika 'alaika haqqan. Tamumu juga punya hak untuk ditemani. Wali ahlika 'alaika haqqan. Istrimu juga punya hak untuk disetubuhi dan lainnya. Sum wa aftir wa shalli wa'ti ahlaka. Nih, karena itu ya silakan puasa, namun juga ada waktu untuk tidak puasa. Wa shalli, silakan salat malam, namun sisihkan waktu untuk menyetubuhi istri. Nah. Wa'ti kulladhi haqqin haqqahu, berikan pada setiap orang yang punya hak, haknya masing-masing. Falamma kana fi wajhi subuhi, maka ketika sudah dekat subuh, qal, barulah Salman mengatakan, kum al'an insyita. Ya, ayo bangun, sholat malam jika kamu mau. Ya, di riwayat yang lain yang lebih detail, jadi Abu Darda tidur bareng sama Salman, nemenin Salman di akhir malam, di awal malam Abu Darda mau bangun. Abu Darda mau bangun, namun Salman ternyata belum tidur, tidurnya tidur ayam katanya. Maka Salman kemudian megang tangannya Abu Darda, kemudian mengatakan, tidur dulu. Nah, tidur dulu. Tengah malam mungkin jam 12-an sekitar itu, Abu Darda mau bangun lagi. Ketika Abu Darda mau bangun, dipegang lagi tangannya sama Salman. Tidur dulu. Tidur dulu. Ketika kemudian sudah seperti ketika akhir malam, ketika dia bangun, Abu Darda bangun, maka Salman pun ikut bangun. Nah, sekarang kita sholat. Qal, faqoma, maka keduanya bangun dan keduanya berwudu, summa raka'a, kemudian keduanya sholat. Summa kharaja ila sholati, kemudian subuh, ketika subuh tiba, keduanya berangkat ke masjid. Maka Abu Darda mendekat kepada Nabi untuk cerita kepada Nabi apa yang diperintahkan oleh Salman dan apa yang dikatakan oleh Salman. Maka sebelum cerita, Nabi sudah bicara kepada Abu Darda, "Wahai Abu Darda, badanmu punya hak," dan seterusnya sama persis dengan perkataan Salman. Dalam versi yang lain dikatakan kalau Abu Darda itu lapor, kemudian Nabi komentar, "Shadaqa Salman," benar apa yang dikatakan oleh Salman. Maka sisi pedalilannya tadi, Salman memaksa dalam tanda kutip, memaksa Abu Darda untuk membatalkan puasa sunnahnya, dan dia pun membatalkannya. Maka di sini dalil bolehnya membatalkan puasa sunnah. Kemudian dari sisi tidak ada kewajiban qadha, ya karena Salman tidak kemudian mengharuskan Abu Darda untuk mengqadha puasa sunnah yang dia batalkan. Kemudian tarku huduri da'wati alati fiha maksiatun, tidak menghadiri undangan yang ada maksiat padanya. Maka tidak boleh menghadiri undangan jika mengandung maksiat, kecuali jika maksudnya adalah mengingkari maksiat dan berupaya untuk menghilangkannya. Fa'in uzilat, maka jika dihilangkan, maka ya bisa datang, jika tidak maka wajib kembali, wajib pulang. Dalam masalah ini terdapat sejumlah hadis. Dari Ali, beliau mengatakan, aku membuat makanan lalu kuundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau datang dan melihat di rumah ada gambar. Maka Nabi pulang, maka katakan, "Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau pulang? Bi abi anta wa ummi, demi bapak dan ibuku sebagai tebusannya untukmu." Maka Nabi mengatakan, "Di rumah terdapat korden, di sana ada gambarnya, dan malaikat tidak akan masuk rumah yang ada padanya gambar." Dikatakan oleh Ibnu Majah, sanadnya sahih. Kemudian hadis yang kedua dari Aisyah. Aisyah ini ishtarat membeli numruqotan bantal. Numruqo maknanya wisada, bantal. Fihat tasawir, di sarung bantalnya terdapat ini berbagai sejumlah gambar. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, qoma ilal bab, maka beliau langsung berdiri menuju pintu dan tidak mau masuk. Maka aku tahu dari wajah beliau, beliau tidak suka. Ya, maka Ibunda Aisyah sebagai istri yang baik mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku bertobat pada Allah dan Rasulnya. Mada adnabtu, apa dosa dan kesalahanku?" Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apa keadaan bantal itu?" Kukatakan, "Aku membelinya untukmu supaya engkau bisa mendudukinya dan bersandar dengannya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Sesungguhnya ashab hadhihi suwar, para pemilik gambar ini dan berat yang lain, sesungguhnya orang yang membuat gambar ini." Maka kalau pakai red yang lain, ashab hadhihi suwar itu ya maknanya alladzina ya'maluna hadhihi tasawir, bukan pemilik. Ini kalau kita menimbang riwayat yang lain kemudian ini kita jadikan sebagai penjelas, maka di sini terdapat penjelasan apa yang dimaksud dengan ashab hadis suwak. Maknanya adalah orang yang membuat gambar ini. Akan diadab pada hari kiamat, dikatakan padanya, "Hidupkan apa yang telah kau ciptakan." Sungguh rumah yang ada padanya semisal gambar-gambar semacam ini tidak akan dimasuki oleh malaikat. Qalat, maka Ibunda Aisyah mengatakan, "Maka Nabi tidak mau masuk sampai aku singkirkan, sampai aku keluarkan ini sarung bantal tadi." Ya, untuk catatan kaki nomor ada catatan kaki nomor 2, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata ketika menjelaskan hadil jumlah potongan hadis ini, "Fihi hadis dalil malaikat tidak akan masuk satu rumah yang ada padanya gambar." Wahadil jumlah dan kalimat ini itulah yang sesuai dengan penolakan malaikat untuk masuk. Namun kudima, namun diletakkanlah kalimat pertama, yaitu sesungguhnya pemilik patung-patung ini atau pemilik gambar-gambar ini, maka diletakkan di depan untuk menunjukkan ihtimam perhatian bisa cek untuk melarang memiliki gambar. Li'an al-wa'id, karena ancaman, jika didapatkan oleh pembuatnya maka juga didapatkan oleh penggunanya. Karena pembuat tidaklah membuat kecuali untuk digunakan. Maka pembuat adalah penyebab dan pengguna adalah pelaku langsung. Faikunul awla, maka pelaku langsung lebih layak untuk bilwa'id mendapatkan ancaman. Ya, maka di sini terdapat perkataan dan pendapat Ibnu Hajar. Beliau tidak membedakan antara pemilik dengan pembuat. Beliau katakan malah jika pembuatnya itu penyebab, maka penggunanya lah pelaku langsungnya. Dialah yang lebih berat untuk mendapatkan ancaman yang ada dalam hadis di atas. Ya, maka di sini terdapat pelajaran tentang bagaimanakah istri yang baik. Dalam hal ini dicontohkan oleh Ibunda Aisyah ketika Ibunda Aisyah itu tahu suaminya marah, enggak suka, dan dia pada awalnya dia enggak tahu ini enggak suka sebabnya apa. Maka dalam bahasa kita, Ibunda Aisyah ini minta maaf terlebih dahulu baru tanya apa salahnya. minta maaf dulu baru tanya salahku apa. Nah, tapi minta maaf dulu. Atubu ilallahi wa rasulihi, maafkan aku. Nah, maafkan diriku. Setelah itu baru tanya, tapi aku salah apa toh? Nah, minta maaf dulu baru bertanya salahnya apa. Maka demikian sifat istri yang baik yang dicontohkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tahu suaminya tidak berkenan, marah atau tidak suka, dan beliau bingung ini sebabnya apa, ini faktornya apa. Maka yang beliau lakukan adalah minta maaf terlebih dahulu baru cari tahu kira-kira sebab tidak sukanya itu yang mana. Dan seandainya perbuatan semacam ini juga dilakukan oleh seorang suami ketika minta maaf pada istrinya, juga itu adalah tindakan suami yang baik, kan? Ketika istrinya kok ya, ngambek, mokok, ini kenapa? Ini ngambek, ngopok ya? Sebabnya apa? Kok senyumnya sudah lain atau bahkan sudah enggak mau senyum lagi ya? Maka minta maaf terlebih dahulu enggak mengapa. Ya, minta maaf, setelah itu baru tanya, ngomong-ngomong ada apa sih? Kok pakai ngambek segala? Setelah minta maaf terlebih dahulu. Dan tentu cinta Nabi dengan ibunda Aisyah adalah cinta yang besar, demikian juga sebaliknya. Namun untuk cinta yang demikian mendalam itu tidak diharuskan orang itu bisa punya kemampuan menebak apa yang diinginkan oleh suaminya atau apa yang diinginkan oleh istrinya. Maka ada orang yang mengatakan kalau cinta itu besar, maka suami itu seperti punya telepati. Nah, ini mogok, wah ini tahu, ini maksudnya karena ya, ini letak, pinginnya begini. Ya, itu cinta yang mendalam itu langsung tanggap ini. Oh ini marah, oh ini maksudnya begini. Ada sebagian orang bilang demikian. Kita katakan itu tidak syarat. Cinta Nabi pada ibunda Aisyah, cinta yang cinta yang mendalam. Demikian juga cintanya Aisyah sama Nabi, juga cinta mendalam. Namun Aisyah tidak tahu apa maunya Nabi setelah tanya terlebih dahulu. Tidak kemudian ada tiba-tiba tahu, oh ini maksudnya kayak begini. Tidak harus demikian. Maka anggapan bahasanya cinta yang sesungguhnya, cinta yang mendalam, maka itu akan menyebabkan orangnya itu tanggap, mau, tanpa perlu bahasa verbal, tanpa perlu bahasa lisan, wah udah langsung tanggap ini, pinginnya begini. Tidak syarat. Budak Aisyah tahu apa yang diinginkan oleh Nabi setelah Nabi ngomong. Lu itu ada apa dengan bantal-bantal itu? Kemudian di hadis yang baru saja terakhir kita baca dalil bahasanya boleh menduduki bantal. Tidak sebagaimana mitosnya orang Jawa, bantal terletak kepala ya jangan diduduki. Maka Ibnu Aisyah mengatakan istaraitu halaka litaqauda 'alaiha, supaya engkau duduk padanya. Ya, hadis ini diriatkan oleh Bukhari, Muslim dan lainnya. Demikian juga diriatkan oleh Barawi. Waqal Barawi mengatakan, fi dalilun ala anna man du'a ila walimatin fi syai'un minal manakir. Dalam hadis ini dalil bahasanya siapa yang diundang pada satu walimah, di sana ada satu kemungkaran, wal malahi atau malahi itu biasa identik dengan musik, nyanyian. Fa'inal wajib ala yujibah, maka kewajiban dia adalah untuk tidak datang. Kecuali ayakuna jika dia adalah termasuk orang yang seandainya dia hadir maka orang malu untuk berbuat maksiat, maka semua musik akan berhenti dengan kehadirannya. Maka seandainya dia hadir yutrok, maka kemaksiatan itu akan dihentikan. Nih, atau bahkan yurfa sampai disingkirkan bihudurihi, karena sebab semata-mata datang. Nah, ada orang yang semata-mata dia datang, dia ngerti kalau tidak suka dengan semacam ini langsung dan dihentikan atau bahkan disembunyikan. Oh ini datang, ya. Sembunyikan. Nah, maka perlu datang dan perlu duduk lama biar lama disembunyikan. Ya, maka boleh jadi maksiat tadi ditinggalkan atau bahkan diangkat, dihilangkan, bihuduri dengan kehadirannya atau binahi atau dengan tegurannya, ya maka wajib datang. Ya, kemudian Al-Albani mengatakan dari hadis ini menyelisih hadis Aisyah berikut yang ada di poin 38, karena pada hadis Aisyah di poin 38 terdapat dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan korden alladhi fihi suwar, yang ada padanya gambar, setelah dipotong. Kemudian dibuat dua bantal. Adapun hadis yang sekarang ini menunjukkan kalau Nabi mengingkari hal tersebut. Mengingkari gambar yang ada di sarung bantal. Ini, kalau di hadis yang nanti akan kita baca, korden kemudian jadikan sarung bantal dan Nabi tidak mempermasalahkannya. Waqat haka al-Hafidh, maka al-Hafidh Ibn Hajar menceritakan di kitabnya Fathul Bari fil Jam'i, untuk mengkompromikan dua hadis ini terdapat banyak pendapat ulama. Wadzakara huwa min indihi, kemudian Ibnu Hajar menyampaikan satu kompromi yang itu min indihi, buatan beliau sendiri. Wajan akhar, sisi penjelasan yang lain. Kalau penjelasan versi Ibnu Hajar, dan ini adalah kreasi Ibnu Hajar sendiri, bukan satu penjelasan yang beliau kutip dari para ulama terdahulu, namun dari beliau sendiri. Huwa anna Aisyah, tabasanya Aisyah, lama qata'at as-satra, tatkala beliau memutus korden, waqa'al qata', maka putus itu terjadi pada tengah-tengah gambar misalnya. Fakhrajat an hay'atiha, sehingga sudah keluar dari bentuk bentuk aslinya. Falihada, oleh karena itu, soro yartafiku biha, kemudian Nabi pun yartafik, bernyaman-nyaman dengannya, yaitu menggunakan bantal tersebut. Ya, jadi, kalau dari Ibnu Hajar pribadi, dua hadis ini dikompromikan, hadis Nabi mencela sarung gambar, sarung bantal, itu gambarnya itu utuh di sarung bantal. Nah, misalnya gambarnya di situ utuh, utuh sarung bantal. Misalnya itu ada gambar kelinci misalnya, itu utuh gambar kelinci di situ. Nah, adapun hadis yang satu, korden kemudian dipotong, kemudian jadikan sarung bantal, kemudian Nabi tidak mempermasalahkannya. Nah, itu potongannya itu potongan yang merusak gambar, pas di batas merusak gambar, maka potongannya belah gambar tersebut, sehingga kepalanya tidak utuh, badannya juga tidak utuh. Nah, itu yang kemudian dijadikan sebagai sarung bantal, maka Nabi tidak mempermasalahkannya, karena cara motongnya gambarnya pas di tengah-tengah badannya gambar, kepalanya pas tengah, badannya pas tengah. Nah, yang satu ini dapat ujung ujung mulut sama kaki depan, misalnya kalau itu kambing, nah ini dapat ekor sama kaki belakang. Nah, itu kemudian yang dibikin sarung bantal. Nah, itu yang nanti tidak dipermasalahkan. Wa yu'ayyid, kemudian Ibnu Hajar mengatakan yang menguatkan kompromi semacam ini adalah hadis yang ada di bab ini, bab sebelumnya tentang merusak gambar. wa masayati, dan hadis yang akan datang di yang ada dalam riwayat Abu Hurairah wallahu a'lam. Ya, maka kata Al-Albani, kompromi yang diberikan oleh Ibnu Hajar adalah labuda minhu, satu hal yang tidak boleh tidak harus diambil. Liziyata al-akhirah, karena tambahan yang terakhir yang ada di hadis di atas, Nabi enggak mau masuk sampai aku keluarkan bantal itu. Fa'ina sariha, maka itu dalil tegas, fil mana, untuk melarang menggunakan bantal yang di situ ada gambar utuhnya. Walau kanat mumtahanah, meskipun gambar tersebut dihinakan. Ila idza lam yakun taghyiruha ila bi itlafi thawb, kecuali jika tidaklah lam yumkin, tidaklah mungkin mengubah bentuk gambar kecuali dengan merusak kain atau merusak barang. Faqad yughtafaru, maka dimaafkanlah gambar semacam itu, muhafadatan alal mal, dalam rangka untuk mempertahankan dan menjaga harta. Maka di sini Al-Albani mengkritik pendapat jumhur tentang masalah gambar mumtahanah. Gambar mumtahanah. Maka kalau pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, barang yang bergambar itu boleh dipakai dalam dua keadaan. Yang pertama, gambarnya telah diubah, dirusak, sehingga tidak lagi menjadi gambar yang sempurna. Atau gambar tersebut adalah gambar mumtahana, gambar yang dihinakan. Keset kaki yang kemudian diinjak-injak, meskipun ada gambar utuh, gambar kambing misalnya utuh, karena dia keset tidak apa-apa, karena dihinakan. Nah, termasuk gambar mumtahanah, kata beliau, adalah bantal. Ya, maka hadis ini, hadis yang terakhir kita baca, kata Al-Albani, adalah dalil tegas terlarangnya menggunakan bantal yang punya gambar utuh. Padahal gambar di sini adalah mumtahanah, dihinakan, karena dia jadi bantal, dipantati untuk duduk tadi ya. Maka beliau tidak sejalan dengan, tidak menerima pendapat jumhur ulama yang memberikan rukhsah, ya asal gambar itu mumtahanah, meskipun utuh tidak masalah. Kalau Al-Albani tidak, mumtahanah utuh tetap tidak boleh. Ini gambarnya gambar yang dihinakan, utuh, namun itu utuh tidak boleh. Berdasarkan hadis yang tadi telah kita baca, di situ ada bantal, dan bantal itu ada gambarnya, dan gambarnya gambar utuh dalam rangka kompromi untuk dengan hadis yang lain. Namun meskipun demikian, meskipun pembelian tidak sepakat tentang masalah gambar mumtahanah, secara beliau kurang sepakat dengan pendapat jumhur, namun beliau ngasih pengecualian. Illa idalam yumkin taghyiruha ila bi itlafi atsaub. Kecuali jika tidak mungkin itu diubah, gambarnya itu tidak mungkin, tidak bisa untuk diubah. Gambar di kain itu tidak mungkin bisa diubah kecuali dengan merusak kain. Nah, kalau kainnya dirusak, tidak bisa dimanfaatkan. Kainnya dirusak, tidak bisa dimanfaatkan. Atau dengan merusak barangnya. Kalau itu jadi bungkus satu barang, atau nempel pada satu barang, maka tidak bisa kecuali ya barangnya harus dihancurkan. Nah, kalau demikian risikonya ya sudah, barang mumtahanah tidak apa-apa. Dalam rangka supaya enggak perlu ngerusak-ngerusak barang. Ya. Maka Sa'il al-Bani berpendapat gambar yang barang yang ada gambarnya dan gambar tersebut mumtahanah boleh. Ya kan? Berarti boleh, namun bolehnya bersyarat. Enggak cukup hanya mumtahanah syaratnya. Mumtahanah, kemudian yang kedua ya, kalau gambar ini mau dihilangkan atau diubah, maka itu mengharuskan kita merusak barangnya sehingga tidak bisa dipakai sama sekali, atau merusak kainnya kalau itu misalnya kain, namun akhirnya kainnya tidak bisa dimanfaatkan. Mungkin sudah terlanjur beli misalnya sarung bantal yang sudah ada gambar timbulnya, gambar timbulnya, ya misalnya gambar apa, nah itu, ini kalau mau kita belah, ya nggak bisa jadi lagi sarung bantal, kan? Udahlah dipotong paruh, gitu, nanti nggak bisa lagi jadi sarung bantal. Nah kalau demikian, untuk mengubah gambar kita harus merusak barangnya. Ya, maka dalam kondisi ini kalau beliau ma'fu, tidak mengapa. Muhafadatan alal mal, dalam rangka supaya tidak merusak harta. Ini tetap masih bisa dimanfaatkan. Namun pada dasarnya beliau gambar mumtahanah itu harus tidak utuh. Mengikuti pendapat jamak yang dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Gambarnya harus tidak utuh, mumtahanah, nah boleh. Kalau utuh, itu harus tadi. Tidak bisa dipakai kalau harus diubah. Kalau mumtahanah dan tidak utuh, ya sudah. Tapi kalau mumtahanah, utuh, ini masih kurang syarat satu lagi. Syaratnya satu adalah ya kalau mau mengubah harus ngerusak barang. Ya sudah, barangnya tidak usah dirusak. Tetap boleh dipakai. Demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa'udawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.